Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, ikhwan akhwatilah yang berbahagia pada siang hari ini. Jumpa kembali bersama saya Fatih Ahmad untuk menemani kebersamaan Anda dalam program Dialog Siang di Radio Al-Fatah pada kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana biasa dalam program acara Dialog Siang, kali ini kami mengundang tamu kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Beliau merupakan alumnus Al-Fatah Lampung dan saat ini beliau sudah hadir bersama kami di studio Radio Al-Fatah untuk mengisi acara Dialog Siang di kesempatan yang baik ini. Dan beliau saat ini sudah bersama kami. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada siang hari ini, Mas Arif? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap sehat dan semangat. Baik. Kita pada kesempatan siang hari ini akan mencoba untuk berbincang-bincang dalam dialog siang dan tema saat ini kami angkat adalah peran alumnus Al-Fatah Lampung di acara Pulang Kampung tahun 2014. Nah, tentu para pendengar seperti apa ingin mengetahui peran pentingnya para alumnus Al-Fatah Lampung selama ini, kemudian juga ada satu buah kemasan acara yang dinamakan Pulang Kampung. Nah, kebetulan tahun 2014 ini juga mereka, para alumnus Al-Fatah Lampung, sempat mengadakan satu acara yang disebut dengan Pulang Kampung tahun 2014. Oleh karena itu, kita akan coba untuk berbincang-bincang dalam dialog siang ini bersama tamu kita, Abdullah Arif. Dan tentu beliau saat ini akan memperkenalkan diri lebih detail supaya kita bisa tahu profil beliau seperti apa. Kami persilakan, Mas Arif. Ya, mungkin diperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdullah Arif, alumnus Al-Fatah tahun 2011. Nah, saya di Al-Fatah mulai sejak MTS tahun 2005, seperti itu. Nah, setelah lulus dari Al-Fatah, kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada, mengambil program studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, seperti itu. Iya. Kalau aslinya nih, Mas Abdul Arif dari mana? Asli saya dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kecamatan Koja. Nah, saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung ya? Iya. Ini sepertinya dalam acara Pulang Kampung ya? Iya, benar. Yang sudah dikemas oleh para alumni. Iya. Baik, tapi sebelum kami tanya-tanya ini tentang Pulang Kampung ya, selanjutnya saya coba untuk menggali informasi tentang ya program-program pendidikan yang saat ini sedang ditempuh ya oleh Mas Abdullah Arif sendiri, terutama di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tepatnya. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Abdullah Arif, jurusannya adalah Ilmu Filsafat. Ilmu Filsafat. Nah, seperti apa sih gambarannya mungkin ya selama Mas Abdullah Arif ini menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada? Mungkin bisa menceritakan lah ya. Kami persilakan. Oke. Mungkin bagi para pendengar sekalian, kata filsafat belum begitu familiar. Ketimbang kita mendengar kedokteran misalnya, atau teknik, atau yang lainnya. Nah, apa sebenarnya filsafat itu? Jadi, filsafat itu sebagai ilmu sebenarnya telah lama dikembangkan oleh para pemikir di berbagai belahan dunia dalam rangka memahami dan memaknai hidup, problem-problem kehidupan dan kemanusiaan yang datang terus-menerus. Nah, Problem-problem ini kan datang terus-menerus dan membutuhkan jawaban. Problem itu yang memicu perkembangan ilmu filsafat. Jadi kalau secara bahasa, filsafat itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, philos. Nah, philos ini bermakna sahabat atau pecinta. Sedangkan sophia bermakna kebijaksanaan. Nah, jadi filosofi atau yang pelakunya yang berfilsafat disebut philosophers adalah orang-orang yang cinta akan kebijaksanaan. Nah, kita manusia belum pasti menemukan kebijaksanaan itu. Tapi minimal kita terus mencintainya dan terus mencarinya seperti itu. Nah, terlebih ketika memasuki era global dengan mudahnya komunikasi dan perpindahan ide, gagasan, dan budaya dari satu wilayah ke wilayah lain. Pertemuan budaya, ideologi, dan agama juga tidak lagi bisa dihindarkan. Nah, jadi para filsuf menyumbangkan pengabdiannya untuk memberikan jalan pemecahan demi kemajuan umat manusia. Nah, hal ini terbukti banyaknya tokoh internasional yang dengan basis filsafat telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran tentang agama, pemerintahan, pendidikan, dan karya seni, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, filsafat sendiri sebenarnya itu juga banyak diterapkan oleh para pemikir-pemikir muslim. Mungkin kalau zaman awal-awalnya ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan masih banyak lagi. Mungkin seperti itu. Ya. Saat ini Mas Abdul Arif semester berapa udah? Saya sedang baru akan menempuh semester 6. Jadi kemarin baru ujian akhir. Iya, semester 6 ya. Mm-hmm. Nah, apa sih yang melatar belakangi Mas Abdul Arif ini mengambil ilmu filsafat dalam jurusan perkuliahannya? Nah, apa yang sebenarnya melatar belakangi ketika dulu mendaftarkan diri di jalur SNMPTN undangan? Sebenarnya niat minat saya yang paling pertama itu psikologi, yang kedua filsafat, yang ketiga sastra Arab, itu untuk di UGM. Nah, apa sebenarnya saya pun kalau mau dibilang saat dulu awalnya belum menemukan alasan atau argumentasi yang terang kenapa saya memilih filsafat, tapi pada saat awal-awal mendaftar itu merasa tertarik saja. Dan kita sering mendengar filosofinya ini adalah, misalnya ada masjid, tiangnya ada 5, filosofinya ini adalah, waktu itu hanya dari, karena yaitu dari situs, dari kata-kata itu saja kita sering mendengar filsafat, dan kemudian saya merasa tertarik dan memilih program studi itu. Baik. Nah, kemudian selama belajar di Universitas Gajah Mada ini, apa sih yang dapat dirasakan selama dari awal hingga sampai hari ini masih dalam tahap menuntut ilmu ya di UGM sendiri? Nah, ini jelas mungkin ada keluh kesahnya. Oh. Nah, mungkin bisa diceritakan karena kemungkinan besar para alumni Al-Fata Lampung nantinya ada yang akan melanjutkan ke UGM tersebut. Nah, ini mungkin bisa memberikan gambaran-gambarannya. Baik. Keluh kesah, kemudian hal-hal apa saja membahagiakan gitu mungkin Ustaz ya? Iya. Yang selama kuliah di UGM. Nah, UGM itu kan sebuah universitas yang terletak di sebuah kawasan, yaitu namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin tepatnya terletak di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman. Dengan kultur sosial budaya masyarakat Jogja, yang Jawa Jogja itu, nah, sebenarnya tinggal di Jogja itu cukup nyaman, Sat. Karena apa? Karena itu tadi, kultur budaya masyarakatnya yang memegang teguh prinsip sopan santun, kemudian halus tata keramanya, bahasanya, seperti itu. Nah, mungkin betahnya itu di situ. Dan biaya hidup juga tidak terlalu mahal. Jadi, biaya hidup di Jogja itu masuk ke dalam biaya hidup yang tidak terlalu tinggi. Seperti kota-kota lainnya, misalnya di Jakarta, Bandung, atau Semarang. Jogja masuk rendah. Termasuk Solo juga sama. Nah, saya kira UGM itu kan memiliki 18 fakultas. 18 fakultas dengan berbagai jurusannya dan program studinya. Sebenarnya kalau secara keilmuan, nah, filsafat ini kan juga tidak hanya di UGM, tapi ada di UI. UI juga ada, tapi di sana tidak masuk ke dalam fakultas ilmu budaya. Sedangkan di UGM masuk ke dalam fakultas filsafat. Jadi dia sudah berdiri dan menjadi fakultas. Ada juga di filsafat, sekolah tinggi filsafat Driakara. Nah, saya kira kalau secara keilmuan dimanapun sama di universitas kedokteran di UGM, ada yang di Unila, ada yang di UI, itu sama saya kira, ilmunya yang diajarkan sama, tidak mungkin berbeda. Tapi yang kita dapatkan, yang saya dapatkan di UGM itu, tadi kalau secara keilmuan sama, tapi ada juga aspek-aspek non-akademis. Kayak misalnya pelatihan-pelatihan soft skill, itu kan. Kemudian kita di sana bertemu dengan masyarakat Jawa yang cenderung lembut ya, nah, sikapnya, kemudian bahasanya. Jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh universitas itulah yang berbeda. Di sana ada pelatihan karakter, karakter building, ada pelatihan entrepreneurship, seperti itu. Nah, saya kira itu. Dan di Jogja itu, di sana kita bisa bertemu dengan berbagai macam komunitas-komunitas sosial. Sangat banyak sekali. Dan mereka fokus yang berbeda-beda. Ada bidang pendidikan, bidang seni, ada bidang olahraga. Itu ya. Jadi di sana kita cukup dinamis kehidupan mahasiswa di Jogja. Sangat dinamis. Karena Jogja itu juga bukan merupakan daerah kawasan industri. Tapi di sana budaya dan pariwisata. Jadi untuk kehidupan mahasiswa cenderung untuk apa ya, sesuai, bagus untuk pengembangan diri mahasiswa di Jogja itu. Iya, itu salah satu penunjang lah ya, iya. Pelengkapan dari salah satu fasilitas yang sesuai dengan mungkin mata kuliah yang diambil di sana. Ya. Nah, kemudian kalau keluh kesahnya bagaimana? Karena ya keluh kesahnya adalah dari UGM, dari Afatah masih sedikit yang di UGM. Sampai jadi, saat ini. Jadi sendiri, jadi sepi. Iya. Nah, itu keluh kesah saya. Makanya saya tidak mewajibkan anak Al-Fatah harus ke UGM, harus kemana, tidak. Tapi sebagai orang yang di UGM ingin ditemani oleh anak-anak mahasiswa yang sealma mater, seperti itu. Iya. Baik. Nah, kemudian Mas Abdul Arif ya. Tentu waktu masuk ke UGM sendiri ini tidak semudah yang dibayangkan ya, oleh Mas Abdul Arif sendiri. Dan juga yang sekelas UGM, ini kan langka anak-anak dari Al-Fatah ataupun lembaga pendidikan lain yang bisa begitu mudah masuk ke UGM tersebut. Nah, untuk Mas Abdul Arif sendiri, seperti apa dulu proses bisa diterimanya di UGM sendiri? Nah, waktu saya tahun 2011 itu, ada beberapa jalur. Pertama ada SNMPTN. SNMPTN-nya ada dua jenis. Yang pertama SNMPTN undangan dan SNMPTN tulis. Nah, seperti itu. Nah, saya masuk UGM melalui jalur SNMPTN undangan. Pada tahun 2011, program ini pertama kalinya dilaksanakan oleh Dikti. Jadi, prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dari pihak sekolah mendaftarkan murid-muridnya, karena waktu itu Al-Fatah berakreditasi B, jadi jatah kita itu kalau nggak salah 50% setiap kelas. Nah, yang diambil itu adalah anak-anak yang masuk 5 besar. Jadi tanpa tes tulis, nah tapi tetap ada apa ya, ada penyaringannya, ada ujiannya melalui nilai raport, seperti itu. Sampai sekarang pun ada tetap ada SNMPTN itu undangan. Bedanya adalah sekarang tidak melihat akreditasi. Kalau dulu kan harus 5 besar, kemudian yang akreditasinya A 100 mungkin seperti itu. Nah, kalau sekarang tidak, semuanya bisa mengikuti undangan. Itu bedanya. Nah, ini mungkinkah ada kesempatan kembali untuk nanti alumni-alumni yang akan datang ini dari tahun 2014 ini dan seterusnya untuk UGM itu sendiri, seperti mungkin apa yang sudah ditempuh oleh Mas Abdullah Arif. Nah, ini mungkin kan ada kesempatan lain untuk adik-adik kelas yang akan lolos tahun ini dan seterusnya untuk UGM. Seperti apa? Baik. Tentunya kesempatan itu pasti ada, Ustaz. Karena semua jalur masuk yang sekarang diadakan itu juga terbuka bagi semua siswa Indonesia, pelajar Indonesia, semuanya berhak untuk mengikuti itu, seperti itu. Bahkan sekarang kan bayaran ujian itu, bahasanya apa, lupa saya. Nah, itu kan sudah ditanggung oleh pemerintah, jadi akses untuk mengikuti itu semuanya bisa, seperti itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana alumni-alumni alusufah itu terus meningkatkan kapasitasnya, baik bidang akademik maupun non-akademik. Karena kalau sudah namanya ujian pertarungan seperti itu, masuki perguruan tinggi, banyak sekali faktor-faktor yang tidak linear. Misalnya, kalau kita bimbel, TO dan TO-nya ranking 1, kemudian lulus, masuk ke universitas yang kita minati, itu linear, itu berjalan lurus. Tapi banyak sekali faktor-faktor yang tidak linear. Misalnya dari keriduan para asatiz, seperti itu. Itu salah satunya. Ketaatan pada peraturan sekolah itu juga mempengaruhi sebenarnya. Nah, mungkin kalau non-muslim atau dia menganut materialis, ya itu tidak nyambung sama sekali. Tapi kita sebagai seorang muslim harus meyakini itu. Apalagi santri Al-Fatah. Nah, ini yang harus ditekankan bagi santri Al-Fatah, seperti itu. Iya, baik. Nah, kemudian Mas Abdullah Arif ya, tadi disampaikan kalau untuk UGM ini masih sendiri ya, dari Al-Fatah Lampung. Nah, mungkinkah di universitas lain selain UGM tapi di Yogyakarta, atau mungkin universitas swasta atau perguruan tinggi swasta yang dari Al-Fatah Lampung juga mereka berada di Yogyakarta, seperti apa? Jadi ada selain di UGM, ada yang di UNY. Itu kemarin saudara Nuzula sudah lulus dari Fakultas Teknik UNY. Ada juga di Universitas Negeri Islam, UIN ya. Iya. Universitas Negeri Islam Yogyakarta, Sunan Kalijaga. Di sana ada saudara Akhina M. Bagus Nursetio ngambil KPI. KPI itu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, saya rasa ini bisa mendukung perkembangan Radio Al-Fatah lebih lanjut. Oh, begitu ya. Nah, karena alumni sudah ada yang fokus di bidang penyiaran dan komunikasi Islam. Nah, ini tentunya satu hal yang sangat dapat kita berdayakan menjadi penguat Radio Al-Fatah ke depannya, seperti itu. Nah, ada juga M. Riza Fahlevi di sana, pendidikan bahasa Arab. Nah, ini juga mendukung terhadap program yang sedang diusahakan oleh Mahat Al-Fatah, itu dalam bidang penguatan bahasa asing ya, salah satunya bahasa Arab. Nah, ada juga yang di swasta, ada yang di STEO, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Yogyakarta. Di sana ada saudara Ansor dan teman-teman. Ada juga di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, ada saudara Rian Terna mengambil pendidikan bahasa Indonesia. Ada yang di UII, Universitas Islam Indonesia. Ada saudara Adakhina Rimpo di sana ngambil ekonomi Islam, dan masih banyak lagi seperti itu. Iya. Nah, ternyata para santri-santri Al-Fatah yang sudah lulus ini kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, universitas atau perguruan tinggi di Yogyakarta nih. Ternyata banyak juga ya Mas Arif ya? Banyak, Ustaz. Alhamdulillah. Cuman tadi kalau untuk UGM baru Mas Arif ya? Iya. Nah, mudah-mudahan semangat Mas Arif ya tidak surut walaupun mungkin di UGM hanya baru sendiri, dan ini merupakan pembuka pintu gerbang untuk kedepannya ya, sebagai amin. Ya mengawali lah untuk di UGM dari Alfata Lampung. Meskipun pada tahun 2012 itu ada dari Alfata Maos yang masuk ke UGM ngambil program studi sosiologi. Dan sekarang masih ada masih, di sana. Masih aktif. Iya. Sama-sama dari Alfata ya, cuma mereka dari Maos, nanti Jawa Tengah. Kampungnya beda. Oh begitu ya. Maos kita ke Lampung. Iya. Ya. Nah kemudian Mas Arief, ini kan tadi dari berbagai universitas, kemudian perguruan tinggi di Jogja, alumni Alfata ini cukup banyak. Nah, selama ini apakah terjalin komunikasi ataupun ya hubungan silaturahim lah ya sesama alumni Alfata Lampung di Yogyakarta? Iya, ada. Nah, ini gambarannya seperti apa untuk mempererat hubungan silaturahimnya dan komunikasi sama-sama dalam pelajar? Oke, baik. Untuk di tingkat mahasiswa itu kita cukup intens menjalin komunikasi melalui ada talim-talim riasa, talim niaba, kemarin talim wilayah ya yang di Klaten. Iya. Nah, itu juga banyak alumni-alumni Alfata yang hadir. Masya Allah. Dan menyemarakan di sana ada pelatihan ini ya, kemarin jurnalistik juga banyak, salah satunya saudara bagus yang di UIN KPI. Nah, jadi kita aktif melalui itu, forum-forum pengajian dan ilmu, forum-forum ilmu seperti itu. Iya. Nanti kalau waktunya Idul Adha, nyate bareng seperti oh, itu. Oh, begitu ya. Kita juga suka mengadakan kayak semacam pulang kampung, tapi lebih bersifat outbound-outbound seperti itu, dan ada materinya di Alfata Wonogiri. Iya. Nah, itu merupakan pusat dari wilayah ya, di Jawa Tengah bagian selatan. Baik. Nah, untuk di Yogyakarta, khususnya nih ya, alumni Alfata, baik angkatan 2011 dan angkatan lainnya, apakah di sana untuk menjalin hubungan silaturahim, memperkuat ya persahabatan lah ya, dalam persatuan mahasiswa. Apakah ini dibentuk semacam ya satu badan tersendiri ya, atau organisasi begitu yang ada koordinatornya? Ada. Seperti apa? Ada seperti itu. Nah, mungkin kalau di yang kita kenal ada FKMH, Forum Komunikasi Mahasiswa Hizbullah seperti itu. Ada AFS, Alfata Scholarship yang ini nanti melahirkan Pulkam. Nah, ini berangkat dari situ sebenarnya. Nah, iya. Ada ininya. Ada koordinator alumni Alfata di Jogja. Nah, untuk saat ini koordinator adalah saudara Bagus Nursetio. Itu mahasiswa UIN yang tadi ngambil program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Oh, begitu ya. Iya. Nah, ini ternyata memang sudah cukup bagus lah ya, ya untuk apa ikatan keluarga alumni di Alfata khusus di daerah Yogyakarta ya. Ya, meskipun banyak alumni yang memiliki kesibukannya sendiri-sendiri karena kita dari berbagai fakultas yang memiliki dari berbagai univ dan sekolah perguruan tinggi yang masing-masing memiliki sistemnya pelajaran pembelajarannya sendiri. Jadi sehingga ada satu acara yang misalnya yang di UIN tidak bisa ikut karena ada tuntutan akademik yang harus diselesaikan seperti itu. Itu wajar saya rasa. Iya, baik. Nah, kemudian tadi dengan adanya ya ikatan kekeluargaan tersendiri para alumni Alfata yang ada di Yogyakarta ini, kemudian tercetuslah untuk suatu acara yang namanya Pulang Kampung. Nah, kemarin telah diadakan dan sudah selesai ya untuk acara Pulang Kampung. Dan ini apakah acara Pulang Kampung ini diadakan setiap satu tahun sekali atau seberapa waktunya? Nah, sebenarnya untuk acara Pulang Kampung yang di yang kali ini diselenggarakan di Alfata Lampung itu tidak hanya diprakarsai oleh alumni-alumni Alfata yang di Jogja, tidak Ustaz. Tapi justru lebih banyak yang di Unila. Di Lampung sendiri. Karena lebih dekat, nanti proses administrasinya lebih mudah. Yang di IAIN, ini teman-teman di sana, juga ada Fadli dari Unibraw, turut mengkonsep acara ini. Seperti itu. Nah, kalau alumni Alfata Lampung yang di Jogja, kita sempat mengadakan Pulkam untuk di Alfata Maos. Oh, daerah Jawa Tengah. Itu kita yang mengkonsep acara Pulkam di Al-Fatah Malls. Itu berjalan 2 kali kalau nggak salah. Nah, kemudian tadi ini kan dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Iya. Dulu seingat saya tuh dari alumni dari anak-anak alumni-alumni Al-Fatah yang belajar di Bandung itu kan. Nah, pulang kampung awal tuh tahun sekitar 2006-2007 gitu. Nah, ya jadi kita niatkan emang acara Pulkam ini sebagai di samping sebagai pemenuhan rasa kangen kita kepada alma mater sendiri, nah, dan kampung Muhajirun, itu kangen saat jadi orang di Jogja itu kangen, selalu kangen dengan suasana-suasana Al-Fatah, suasana sholat berjamaah di Masjid Taqwa Muhajirun itu. Nah, di lain itu kita berbagi informasi tentang kuliah, tentang pengalaman-pengalaman hidup setelah jadi santri. Jadi di sana tidak hanya orang-orang sudah kuliah saja, tapi yang kerja, yang dari lulus Al-Fatah langsung kerja bermaisa, itu pun turut memotivasi dan membagi pengalamannya. Ini setahun, memang setahun sekali programnya. Insya Allah semoga berjalan terus. Iya, baik ya. Nah, itu mungkin salah satu tujuan di dalamnya diadakannya pulang kampung ya. Ya, kita mengabdi lah ya untuk alma mater, meskipun kita belum bisa memberi materi. Tapi ya, kalau kita bisa memberi pengalaman, saya rasa kan kalau pengalaman adalah guru terbaik katanya. Iya. Nah, itu yang kita bisa bisa lakukan, kita lakukan. Seperti itu. Nah, untuk mahasiswa Al-Fatah Lampung yang ada di Yogyakarta tadi, apakah mereka sempat pulang semua atau mungkin seberapa banyak yang ikut pulang kampung ke Al-Fatah Lampung kemarin? Oh, kalau kemarin ini kali ini tidak begitu banyak ya. Jadi ada seingat saya itu ada mungkin, nah, kalau kita ngomong alumni Al-Fatah di Lampung, berarti itu mencakup wilayah Jogja dan ini, Sat. Dan Solo. Nah, Solo, berarti ya? Ada yang dari UMS, Zakian Fadlan, pulang ke Lampung untuk Pulkam. Ada saya dari UGM, ada Bagus dari UIN, ada Rian Terna dari UAD. Jadi, emang tidak semuanya alumni-alumni memiliki waktunya untuk kembali menengok adik-adiknya di Al-Fatah Lampung. Nah, ini tentu dalam acara pulang kampung di tahun 2014 ini dari berbagai alumni dan berbagai angkatan yang kemarin sempat menyelenggarakan tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung. Tentu ini akan menjadikan suatu ya catatan tersendiri lah ya, ya benar. Untuk para alumni itu sendiri. Nah, apakah ini sudah diprogramkan sebelumnya, mungkin acara-acara apa ketika nanti ada pulang kampung, kemudian akan disampaikan baik oleh para santri, santriwati, kemudian mungkin masyarakat seputar pondok yang dituju waktu itu. Nah, ini apa memang sudah diprogram seperti itu atau gimana? Jadi mungkin sifatnya kita setiap tahun melihat kebutuhan dari adik-adik dan dari warga sekitar, apa, warga Muhajirun seperti itu. Nah, kalau tahun ini saya tidak begitu banyak ikut mengkonsep karena waktu itu saya masih di Jogja. Nah, tapi yang jelas pasti ada itu, kita tujuan utamanya membagi informasi tentang melanjutkan studi setelah di Al-Fatah. Nah, seperti saat untuk kemarin ada juga bakti sosial ya, ada donor darah, kemudian ada perobatan gratis. Nah, di samping itu kita pun kembali untuk mengingatkan adik-adik akan pentingnya tertib, disiplin, mentaati semua peraturan sekolah seperti itu. Jadi untuk akhlak, nah, kemudian ada untuk akademiknya, ada pengabdian masyarakatnya, mungkin itu secara garis besar saat. Iya, dan ini memang setelah diselenggarakan acara pulang kampung, kemudian di dalamnya berbagai macam kegiatan ya, tentu ini akan ada backupnya ya, atau mungkin tanggapan lah setidak-tidaknya seperti itu dari para santri dan santriwati, Al-Fatah Lampung sendiri ataupun para asatid, asatidanya juga masyarakat. Seputar pondok pesantren Al-Fatah itu. Pastinya. Seperti apa tanggapan mereka? Nah, kalau dari para santri jelas tanggapannya sangat antusias, ya kan? Mereka merasakan manfaatnya mungkin tadi meskipun tidak secara materi kita Iya. memberi. Nah, oh ya, kalau secara materi pun ada program ini. Di IFS itu ada program pemberian beasiswa terhadap santri-santri yang berprestasi. Mereka merasa ini ya, manfaatnya terasa. Pertama, yang tadinya nggak tahu dunia perkuliahan menjadi tahu, ya kan? Yang tadinya nggak tahu jurusan apa saja di universitas yang mereka inginkan, sekarang menjadi tahu seperti itu. Nah, kalau dari masyarakat Muhajirun pun saya rasa turut merasakan manfaatnya. Yang kemarin ada siaran juga ya dari Iya, Bu. betul. Nah, itu mungkin perwakilan yang cukup merepresentasikan apa tanggapan dari masyarakat sekitar. Nah, kita pun juga untuk anak-anak yang non kelas 6 kita tingkatkan ketaatannya itu pun insya Allah mulai terlihat seperti itu, Sat. Iya. Baik, Mas Abdullah Arif ya, kita akan jeda terlebih dahulu Oke, Sat, baik. untuk season pertama ini dan kita nanti akan lanjutkan di season kedua masih dalam dialog siang bersama Abdullah Arif, mahasiswa UGM Yogyakarta dalam tema peran alumnus Al-Fatah Lampung di acara Pulang Kampung 2014. Tetaplah bersama kami di Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. RadioAlfata.com untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Kedua orang tua. Baik, pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, demikian tadi satu buah nasid rindu pulang. Semoga menjadikan satu kesemangatan kita dalam beraktivitas pada siang hari ini. Dan kita akan kembali untuk berbincang-bincang masih dalam dialog siang bersama Abdullah Arif. Baik, Mas Abdullah Arif, kita kembali ya untuk di season kedua ini melanjutkan perbincangan kita. Masih dalam peran alumnus Al-Fatah Lampung di acara Pulang Kampung 2014. Baik, nah ketika mereka pelaksanaan acara Pulkam sudah berjalan tentunya, ini ada berbagai kegiatan-kegiatan ya. Selain tadi memang pengenalan atau sosialisasi kepada universitas-universitas negeri maupun swasta bagi para santri Al-Fatah itu sendiri, khususnya kelas 6 Alia ya, yang tahun ini akan lulus mereka. Nah, selain pengenalan universitas, baik negeri atau swasta, dan proses pembelajaran, proses cara masuknya, selain itu tentang apa kegiatannya yang diadakan di acara Pulang Kampung itu, Mas Arif? Ya, jadi ada beberapa ini ya, mungkin tembakan yang kita ini. Jadi ada anak Al-Sufah kelas 6 dan non Al-Sufah. Nah, selain ada pengenalan dunia kampus, baik jurusan dan program studinya, beasiswanya dan juga cara masuknya, kita ada acara studium general. Nah, di sana ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu adalah character building. Yang kedua ada motivasi berprestasi dalam keterbatasan. Nah, yang ketiga ada akhlak dan prestasi, seperti itu. Nah, itu untuk adik-adik kelas 1 dan sampai kelas 5. Dan kemudian ada juga acara untuk mudabir. Nah, mudabir sebagai salah satu penggerak pendidikan di Mahat Al-Fatah Lampung. Nah, karena mudabir ini yang mengurusi kebutuhan dan juga yang mengatur rutinitas Al-Sufah selama 24 jam dari bangun tidur sampai tidur. Bahkan ketika tidur mereka ada yang bertugas menjaga keamanan hujroh. Nah, seperti itu. Di sana kita berkumpul bertemu dengan mudabir, berbagi permasalahan apa saja, dan alumni-alumni yang dulunya juga menjadi mudabir mencoba untuk memberikan solusi. Nah, itu salah satunya. Ada juga nonton film. Kita menonton film tentang Salahuddin Al... Bukan, maaf. Film Muhammad Al-Fatih. Nah, yaitu pembebas Konstantinopel. Dan juga yang terakhir kemarin ditutup dengan acara Outbound. Iya. Sebagai konklusi dari semua acara yang telah berjalan di hari-hari sebelumnya. Nah, Outbound ini pesertanya dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, itu beberapa acara lain selain pengenalan dunia kampus. Iya. Nah, kemudian untuk masyarakat. Kalau tadi itu seputar untuk para santri yang masih tinggal di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung. Nah, kemudian sajian apa saja kira-kira untuk masyarakat seputar pondok dalam acara Pulang Kampung itu? Oh, untuk kali ini kita baru penyuluhan kesehatan. Nah, itu yang kemarin telah dimuat juga di Radio Al-Fatah. Ada donor darah dan pengobatan gratis. Nah, itu yang baru bisa kita lakukan untuk masyarakat. Nah, ini tentu tidak terlepas dari kepanitiaan alumnus itu sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Para alumnus ini mengajak kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga PMI di Provinsi Lampung sehingga bisa terjalin hubungan baik sehingga dia bisa menyajikan apa yang diprogramkan oleh para alumni itu sendiri. Tadi itu yang telah saya sampaikan bahwa saya tidak mengikuti banyak proses pengkonsepan acara karena saya sedang di Jogja, belum bisa datang ke Lampung seperti itu. Nah, tapi mungkin sederhananya ada beberapa alumni Al-Fatah yang mereka sekolah di sekolah-sekolah tinggi kesehatan. Iya. Nah, mungkin melalui situ saat kita. Jadi ada beberapa alumni Al-Fatah yang melanjutkan studi di dunia kesehatan seperti saat. Iya, mungkin jadi mereka situ bisa menghubungkan lah, iya, ya, setidak-tidaknya seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang Mas Arif ketahui ataupun informasi yang didapatkan dari masyarakat, mm-hmm, ya, nah, dengan adanya tadi pengobatan gratis, kemudian ada donor darah, ya kan? Nah, ini mungkin dari masyarakat tanggapannya seperti apa? Saya rasa dari masyarakat tanggapannya positif seperti itu, dan bahkan ada yang minta untuk dilanjutkan tidak hanya setahun sekali, setiap bulan. Maunya begitu, ya? Maunya setiap bulan. Iya. Tapi kan namanya juga para alumni masih belajar, ya. Benar, kemudian waktu itu kan dipakai untuk belajar di sana. Dana mungkin juga kita, iya, sangat terbatas. Jadi kalaupun untuk satu bulan sekali kayaknya masih berat, ya. Iya. Karena yang jelas bulan berikutnya ini kan masih dalam proses pembelajaran, kan? Iya, saat benar. Dan ini nanti akan mengganggu jalannya kegiatan belajar dalam kampus itu sendiri. Nah, ya emang ada beberapa universitas yang sekarang sudah mulai KBM-nya sudah mulai berjalan. Mm-hmm. Contohnya di UIN Sunan Kalijaga, nah situ hari ini sudah mulai berjalan klasikalnya, proses pembelajarannya, sehingga itu saudara bagus harus pulang duluan kemarin, seperti itu. Baik. Nah, kemudian ya, itu pun dari sisi masyarakat, kemudian dari sisi para santri. Mm-hmm. Nah, sekarang dari sisi para asatid ataupun guru-guru yang dulu pernah memberikan ilmunya, mengajar angkatan Mas Abdullah Arif. Ini tanggapannya seperti apa dari sisi asatid? Ya, tanggapannya insya Allah, meskipun tidak, mungkin tidak secara langsung diungkapkan seperti itu, tapi saya lihat dan saya juga merasakan positif. Iya. Kita bertemu lagi dengan ustadz-ustadz, guru-guru yang dulu mengajar gitu kan. Iya. Tentu ini akan menjadi program atau agenda kedepannya lah, ya. Dan tentunya ini mungkin tidak sebatas acara-acara yang tahun 2014 ini diadakan, mungkin tahun 2015 akan lebih padat lagi, ya. Nah, kemarin sebenarnya untuk asatid kita ada acara ramah-tamah atau sharing alumni dengan asatid atas asatid, tapi karena ternyata dari asatid itu ada acara yang lebih dulu dikonsep dan direncanakan, sehingga itu ditunda mungkin di tahun-tahun berikutnya akan diadakan dialog. Oh, begitu, ya. Untuk yang tahun sekarang ini belum bisa terlaksana lah, ya. Belum. Karena dari pihak asatid memang sudah ada agenda acara tersendiri. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya, setelah acara Pulkam ini diselenggarakan dan sudah selesai, ya. Kemarin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mas? Dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Iya. Dan itu berjalan lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, setelah nanti sepulangnya kembali, ya, yang ke kampus, ya, ke kampus, begitu kan, ke daerah masing-masing. Nah, untuk mengevaluasi acara tahun 2014 ini, seperti apa gambarannya? Nah, untuk mengevaluasi kita sudah diadakan evaluasi. Jadi kemarin setelah acara penutupan Pulkam ini, langsung diadakan evaluasi dan langsung juga dibentuk kepanitiaan baru. Untuk tahun 2015. Oh, iya. Evaluasi. Seperti apa hasil evaluasinya? Jelas yang namanya kepanitiaan, jadi kan gini, Kak. Iya. Kalau kepanitiaan Pulkam itu tidak bisa dipastikan. Misal dari awal si A, terus tidak. Karena ini alumni terpencar di mana-mana. Dan ada beberapa alumni yang tadinya bisa, kemudian menjadi tidak bisa. Karena terbentur dengan acara di kampusnya. Jadi terkadang struktur kepanitiaan tuh bisa berombak, bisa berubah sewaktu-waktu, bahkan H-1, H-1 itu bisa berubah. Yeah. Dan konsep acara bisa berubah, waktunya juga bisa berubah. Nah, jadi kalau dari situ berarti permasalahan yang akan muncul adalah permasalahan-permasalahan teknis dan job desk berisat. Dan untuk dana kita masih kemarin mengalami beberapa kendala. Alhamdulillah sudah dapat teratasi. Iya. Nah, jadi mungkin yang paling banyak itu saat. Kemudian kalau dari teknis berarti ada konsepnya juga ikut dievaluasi. Dan sasarannya seperti saat. Ternyata selain itu, memang tadi kepanitiaan ya Mas Arief ya, yang akhirnya bisa berubah sewaktu-waktu nih personilnya. Nah, selain itu, mungkin yang sangat-sangat perlu dicermati lagi setelah hasil evaluasi itu, selain tadi kepanitiaan, apa lagi? Kepanitiaan. Nah, kan kalau kepanitiaan, selain tadi struktur kepanitiaan yang harus dievaluasi dan dipersiapkan lebih matang itu masalah dana gitu. Nah, karena nggak bisa dipungkiri juga berjalannya sebuah acara itu ya tergantung atau dana itu memiliki porsi yang cukup besar terhadap keberjalanan sebuah program atau acara. Nah, dari beberapa alumni kita masih, karena kan baru alumni itu ada yang didik misi juga, iya, anak kos, nah ada yang jauh harus ngongkos sendiri juga ke, karena ya itu, ini pengorbanan dari alumni untuk almaternya, pertama dana. Nah, mungkin kalau kepanitiaan nanti akan tercakup lebih luas lagi, di sana ada konsep, ada teknis, ada job desk dan segala macamnya. Iya. Ada apa namanya? Publikasi. Itu juga harus ditingkatkan. Iya. Nah, kemudian Mas Arief ya, dari pengenalan kampus, baik itu nanti dalam proses belajarnya, kemudian proses penerimaan mahasiswanya sudah disampaikan tentunya ya. Apa hasil dari sosialisasi itu terhadap para santri Alfata sendiri, terutama untuk kelas 3 atau kelas 6 ini? Apakah mereka dari Universitas Gajah Mada sendiri yang telah disampaikan atau disosialisasikan kepada Mas Arief sendiri? Tanggapan mereka cukup antusias ke UGM? Cukup antusias. Beberapa dari Ahlus Sufah itu kelas 6 ada yang ingin angkat tangan, coba ingin ke UGM, ada yang angkat tangan. Insya Allah ada, Zat. Tapi mereka itu masih kadang-kadang susah nggak ya, bisa nggak ya. Nah, saya bilang coba aja, pasti bisa ya. Nah, pertama dampak dari kita, bukan dampak ya, manfaat dari kita mengadakan pengenalan dunia kampus jelas akan lebih mematangkan mereka. Pertama niatnya dimatangkan kembali. Strategi-strategi apa saja yang harus dipenuhi. Persiapan-persiapan yang tadi secara linear, berarti ke ilmu, ke akademik gitu kan. Dan juga persiapan-persiapan yang tidak berjalan lurus. Bukan berjalan lurus, sebanding lurus dengan tujuannya. Nah, kemudian jelas mereka nanti akan matang ya Sat ya. Nah, strateginya akan lebih rapi, sistematis, seperti itu. Dan juga lebih siap bahwa dunia kampus itu tidak, kadang-kadang tidak seindah yang kita bayangkan. Kadang-kadang ada argumen apa ya, ada pernyataan-pernyataan enak kuliah di UGM, enak kuliah di sini, di sana. Padahal setelah masuk kuliah, itu ada beberapa tuntutan, kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, dari sini mereka lebih matang nih. Nah, dan mampu membayangkan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang nanti akan diperolehnya di dunia kampus. Sehingga tidak hanya melihat dari segi UGM namanya sudah besar, bla bla bla. Itu nanti di sana, di kampus itu tidak lagi. Kita udah sibuk dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi itu beberapa manfaat. Iya. Dari santri yang mungkin mereka berencana ke UGM, mungkin informasi apa atau alasan apa yang mungkin dari rekan-rekan lain masih tadi was-was ya, perasaan apa saya keterima atau tidak nanti di UGM. Nah, ini alasannya apa mereka rata-rata? Ya, jelas karena UGM sebagai universitas terbaik di Indonesia, salah satu universitas terbaik di Indonesia, cukup banyak. Jadi persaingan untuk masuk itu cukup ketat. Nah, nggak tahu nih anak-anak Alfata terkadang tidak pede gitu. Gitu ya. Padahal saya bilang ya pinter-pinter kan anak Alfata gitu. Pede-pede aja gitu saat berdoalah gitu. Nah, kadang-kadang kita lupa sama Allahnya itu saat. Nah, nggak pede itu kan. Iya. Tapi yang jelas setelah mendapatkan motivasi dari kakak-kakak kelasnya ya, atau alumni-alumni yang memang dalam kepanitiaan pulang kampung kemarin itu sudah disosialisasikan, mereka akan bertambah semangat lah ya, setidak-tidaknya seperti ya, itu. Amin, ya, pasti insya Allah. Ya. Nah, kemudian untuk Mas Abdul Arif sendiri ya, ini selama mengikuti pembelajaran perkuliahan di UGM sendiri, ya kan? Tentu ini tidak terlepas dari motivasi orang tua. Benar, baik, Ustaz. Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti apa sih orang tua dalam mendukung putranya yang sedang menuntut ilmu di suatu universitas favorit lagi di Indonesia. Nah, seperti apa, Mas Arif? Ya, pertama ini pesan untuk adik-adik, ya kan? Jangan pernah melupakan orang tua kita. Meskipun orang tua kita mungkin tidak kuliah, lulusan SD. Tapi ingat kan, ini yang kita dengar dari kelas 1 MTS gitu kan? Iya. Ridho Allah, Hufi, Ridho Walidain itu kan? Nah, Ridho Allah di Ridho orang tua. Jadi dulu pun ketika saya masuk UGM, saya ngomong sama ibu dan bapak, mohon doanya. Dan orang tua akhirnya berkorban. Yang tadinya gak pernah sholat tahajud, jadi sholat tahajud. Begitu. Nah, ya. Kemudian juga mereka melakukan puasa Senin Kemis. Dan selanjutnya, saking keinginan anaknya itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh anaknya. Iya, iya, iya. Dan selama kita baik, insya Allah orang tua mendukung. Nah, dukungan orang tua itu berbeda-beda di setiap mahasiswa. Iya. Kalau di saya jelas orang tua saya terus mensupport. Karena orang tua kan bukan dari background pendidikan tinggi. Iya. Ibu hanya lulusan SMA dan ayah hanya lulusan SD. Nah, tapi support itu sebenarnya dimulai dari di Al-Fatah. Nah, dulu di Al-Fatah, meskipun kita dalam keterbatasan di asrama itu dari support. Supportnya bukan berarti kita dipindahkan ke kosan yang lebih nyaman. Iya. Tapi kita terus dinasihati, itulah perjuangan. Dan akhirnya sampai pada titik akhirnya yaitu pasca Al-Fatah. Dan di kampus pun turut sama seperti itu. Supportnya lagi-lagi tidak hanya dari sekedar materi, Sat. Iya, iya. Tapi dari ingat dari nasihatnya, jangan tinggalkan sholat, ngaji setiap hari. Mungkin itu kalau secara logika tidak ada manfaatnya bagi nilai kita yang A, B di apa ya, di KHS itu gitu. Iya. Tapi dari situ hubungan kita dengan Allah itu menjadi dekat dan insya Allah akan mempermudah proses perkuliahan. Nah, kalau yang orang tua saya berikan motivasinya seperti itu, karena mereka tidak mungkin memberi strategi belajar, karena mereka tidak pernah merasakan pembelajaran di kampus. Iya, iya. Nah, setelah dengan adanya pulang kampung ini, tentu ini di kampus sendiri, apakah sedang libur atau mungkin ambil cuti atau bagaimana? Kalau di Fakultas Filsafat, kebetulan, ya, bukan kebetulan ya, pas emang Allah mungkin sudah berkehendak gitu kan. Iya. Sekarang sedang libur. Nah, tanggal 10 ini mulai mengisi KRS dan aktif klasikalnya tanggal 24 Februari. Tapi ada beberapa fakultas lain yang sudah masuk aktif kuliah. Iya. Baik. Nah, motivasi orang tua tadi, apakah ini juga disampaikan oleh santri-santri Al-Fatah Lampung ketika kemarin sosialisasi pengenalan kampus juga? Ada. Iya. Disampaikan saat. Jadi mungkin nantinya para santri itu ketika akan masuk ke universitas manapun, mereka tidak terlepas dari ya. Benar, doa orang doa tua. Doa orang tua, mungkin permintaan si anak tadi kepada orang tua. Benar, begitu saat. Ya. Seperti mungkin Mas Arif dulu lah. Nah, iya. Nah, sebelum masuk ke ini UGM. Ada trik lain, Sat. Iya. Agar doa orang tua itu manjur, berarti kan orang tua itu harus ikhlas memberikan doanya. Iya. Harus ridho. Gimana caranya kita buktikan bahwa mereka masukkan kita ke Al-Fatah itu tidak sia-sia. Betul. Ada manfaat dan mampu merubah diri kita menjadi lebih baik. Mm-mm. Menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Nah, ini orang tua udah senang, nanti pas lulus, Bu, doakan saya mau ke UI. Insya Allah dengan keikhlasan, keriduan mereka mendoakan anaknya. Dan Allah itu tadi. Nah, kan keriduan Allah, keriduan pada orang tua. Iya. Jadi triknya itu saat, jangan nanti deket-deket udah mau ujian, baru minta doa. Nah, jangan. Jadi harus mulai dari sekarang. Iya, iya. Mulai dari kelas 1 MTS, udah mulai minta doa. Dan buktiin kepada orang tua, kita telah meningkatkan diri menjadi lebih baik sekolah di Al-Fatah. Ustaz. Iya. Nah, kemudian apa yang mungkin selama ini dikomunikasikan kepada Mas Arief sendiri, kepada kedua orang tua selama di kampus ya, apalagi mungkin akan mendekati misalnya waktu-waktu mau ujian. Nah, ini tentu ada komunikasi lah ya ke ya. Sebagai anak kepada orang tua. Seperti apa? Ya, minimal kita minta doa selalu saat izin. Ma, besok mau ujian nih, mau doanya ya. Iya nih, insya Allah lah gitu. Biasa orang tua gitu, mau doain terus gitu kan. Nah, kemudian tolong apapun nanti yang diambil kita di dunia perkuliahan, itu orang tua harus tahu. Minta doanya. Itu saat doa orang tua itu ini saat apa ya? Keramat sekali itu. Doa betul. Orang tua itu keramat, nggak bisa disepelekan. Saat. Iya. Baik, itu dari komunikasi kepada kedua orang tua. Nah, beda dengan orang tuanya yang emang memiliki latar belakang perkuliahan. Beda lagi nih ya. Beda lagi saat. Nah, mungkin orang tuanya bisa memberi arahan hari ya, mungkin semester ini harus mengambil mata kuliah A, B seperti itu. Kalau orang tua saya karena itu tadi latar belakangnya bukan dari dunia perguruan tinggi, jadi hanya penguatan akidah ruhiyah itu saat. Iya, nah, itu yang dilakukan. Iya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, itu sudah saat. Bisa memberikan motivasi Mas Arief itu ya. Nah, alhamdulillah saat. Iya. Nah, kemudian itu tadi dari sisi orang tua, iya. Ya kan? Nah, kemudian dari sisi para dosen ya, di kampus. Kedekatan Mas Arief sendiri dengan para dosen yang memberikan mata kuliah terhadap Mas Arief sendiri ataupun dalam klasikalnya itu, kedekatannya sejauh mana? Ini dalam hal yang positif terutama kan, ya, tentunya. Nah, seperti apa Mas Arief? Sebenarnya kedekatan itu saya pelajari di Al-Fatah. Iya. Sebenarnya sama saja. Ada guru yang mengajar dan ada anak didik yang diajar. Iya. Yang dididik seperti itu. Nah, kedekatannya sebenarnya itu saya dapatkan di Al-Fatah. Ketika saya berhubungan baik dengan para asatidz, itu pun sama saya lakukan, saya coba lakukan di universitas. Iya. Di UGM. Tapi kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya kita jangan melanggar aturan-aturan yang telah disepakati baik oleh dosen maupun mahasiswanya. Karena kan setiap awal perkuliahan ada namanya kontrak belajar. Iya. Nah, disitulah kita dan dosen membuat kesepakatan gimana berjalannya pembelajaran ini selama satu semester. Di situ saat. Jadi hubungannya cukup baik. Iya. Nah, jadi adik-adik di Al-Fatah itu jangan segan-segan mengobrol, membagi ide dengan asatiznya, minta pendapat, minta solusi, berdiskusi seperti itu. Jangan segan-segan. Nah, syaratnya apa? Jangan melanggar. Kalau melanggar, kita pasti malu untuk bertemu. Iya. Dan segan, takut ditahkim gitu kan. Apalagi sama MPS. Sama Mudawira gitu. Saat. Iya. Begitu pula terhadap dosen-dosen itu apabila nanti sudah di lapangan begitu. Benar, ya. Di kampus. Iya. Masya Allah ya. Nah, mudah-mudahan ini Mas Arief sendiri bisa menjalin hubungan yang baik ini sampai nanti selesai ya di UGM ini. Iya. Nah, kemudian kalau nih, kan biasanya di univ itu ada program hibah penelitian bagi dosen. Nah, kalau kita sudah dekat dengan dosen, kita bisa dijadikan asisten penelitiannya. Begitu. Nah, ya. Itu bisa menambah pemasukan untuk bertahan hidup. Nah, gitu. dan yang penting ilmunya itu juga ilmunya, ya. Ilmunya yang paling penting. Iya. Baik ya. Nah, demikian pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Bincang-bincang kami bersama Mas Arief ya. Tentu ini menjadikan satu tambahan ilmu bagi kita, pengalaman dan juga informasi. Iya, benar. Baik, Mas Arief. Nah, setelah Mas Arief mengikuti pembelajaran di kampus, perkuliahan dan juga bisa mengadakan acara pulang kampung yang dikemas demikian rupa di dalamnya acara demi acara. Dan ini bisa terselenggara dengan baik. Alhamdulillah. Nah, harapan apa ke depan dengan adanya acara-acara pulkam atau pulang kampung yang diadakan oleh para alumnus Al-Fatah Lampung itu sendiri ke depan? Nah, pertama dari para alumni ke depannya agar acara pulkam ini dikonsep lebih baik, lebih matang, jauh-jauh hari dan manfaatkan segenap kekuatan yang ada di Lampung. Seperti itu, Sat. Karena banyak sekali alumni-alumni yang tersebar di Lampung. Di Unila sudah banyak. GIN sudah banyak. Di sekolah-sekolah tinggi, baik yang negeri maupun swasta juga sudah banyak. Jadi, dan para alumni juga harus tingkatkan keikhlasan gitu. Karena ini pengorbanan dan tidak secara materi keuntungannya tidak ada bagi kita, Sat. Iya. Kita harus ongkos sendiri dari Jogja misalnya, menghabiskan dana sekian ratus ribu. Nah, memang harus ikhlas pertama. Dan kemudian dari berbagai kalangan, karena niat kita insya Allah baik, niat kita adalah pengabdian bagi alma mater tercinta. Meskipun lagi-lagi kita belum bisa memberikan materi. Iya. Tapi harapannya dari adik-adik lebih antusias ke depannya menyambut kakak-kakaknya gitu kan, yang jauh-jauh berhari-hari perjalanan di bis, terpontang-panting di jalan gitu, Sat. Nah, iya. Lebih antusias. Dan dari para asatiz di Alfata, itu pun kami mengharapkan dukungannya lebih bagi keberlanjutan acara pulang kampung di tahun-tahun berikutnya. Dan saya sampaikan kesimpulan saya, perjalanan saya dari Alfata dan di UGM itu, saya menyimpulkan bahwa tidak ada yang merugikan yang kita dapat di Alfata. Baik secara apa, Sat? Baca Qurannya, itu enggak... Universitas sangat menghargai itu. Jadi ada MTQ universitas. Anak Alfata ini kalau matang di Alfata itu bisa menjadi juara di kampusnya. Dan itu diperhitungkan ya? Bagi bagi akademik kemahasiswaan, rektorat universitas. Iya. Bahasa Anda akan banyak, adik-adik kan banyak menemukan orang-orang asing di sana. Jadi kalau bahasa Inggris dan Arabnya kurang baik, wah, susah. Oh, gitu, nggak bisa ya? Berkembang, Sat. Iya. Nahu sorof. Nahu sorof yang kita pelajari itu al-kalamu, walafzu, bla bla bla bla, itu sangat bermanfaat juga. Tapi, kadang-kadang santri itu, karena belum merasakan dampaknya, mereka nggak yakin. Iya. Dan menyepelekannya. Nah, harapannya janganlah. Jadi, percayalah sama kakak yang menjadi alumni, bermanfaat semua apa yang diajarkan di Al-Fatah, dan peraturan-peraturan itu pun akan sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan yang akan datang. Iya. Baik, ya terakhir nih Mas Arif, ya mungkin ada pesan-pesan sebelum kembali ke kampus ya, karena ini masih dalam lingkungan pondok dan sekaligus menjadikan motivasi buat pendengar Radio Al-Fatah dan adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 3 Alia di tahun 2014 ini. Mungkin pesan-pesannya kami persilakan. Oke. Pesan-pesan ini pun telah saya sampaikan di acara pengenalan kampus. Saya menyampaikan bahwa banyak sekali alasan-alasan Allah itu untuk menjadikan kita sukses. Banyak sekali, Sat. Jadi tidak hanya sekedar kita juara kelas, matematikanya dapat 100, bahasa Inggrisnya 80, tidak hanya itu. Alasan Allah tidak hanya itu menjadikan kita sukses. Adik-adik kan di sini semuanya berkorban. Dari Ahlu Sufa yang kelas 1 sampai kelas 3 MTS, kelas 4, yang gak jadi mudabir, mereka berkorban untuk menanggalkan semua hawa nafsunya. Mungkin di rumah hidupnya nyaman, di Al-Fatah sangat keterbatasan. Itu merupakan pengorbanan. Bagi mudabir, itu juga berkorban. Untuk mengurusi, membina adik-adiknya. Kelas 6 juga berkorban. Mereka paling tua. Nah, tapi insya Allah dari pengorbanan ini akan dibalas manis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pesan saya itu, manfaatkan sebaik-baiknya waktu di Al-Fatah, karena semua itu akan ada balasannya. Gitu, Sat. Iya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran buat Abdullah Arif, salah satu mahasiswa UGM Yogyakarta, nah, asal alumni Lampung. Satu lagi. Kalau sekarang kita tidak pede, maka cobalah adik-adik itu, kan nggak pede sekarang. Iya. UGM tuh susah, bla-bla, dan semacamnya. Kita takut bersaing dengan teman-teman kita di luar sana. Padahal kita di sini punya Allah. Kita sholat 5 waktu di masjid. Iya. Baca Quran setiap hari. Didoakan oleh asatiz yang soleh-soleh. Alasan apa kita takut gitu kan? Iya, nah, jadi tolong dihilangkan rasa minder itu. Nah, kalau dari sisi akademik kurang, tingkatkan belajarnya. Nah, gitu. Iya. Akhir. Iya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan katsiran Mas Abdullah Arif sudah bersama kami di Radio Al-Fatah. Terima kasih juga telah diundang. Iya, sama-sama ya. Semoga ini khair. Amin, amin. Menjadikan satu informasi buat para pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun berada, dan juga buat adik-adik yang saat ini sedang belajar di tingkat SMU ataupun aliyah, di madrasah dan pondok pesantren dimanapun berada. Dengan demikian maka usailah sudah, Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda dalam program Dialog Siang di Radio Al-Fatah bersama Mas Abdullah Arif, mahasiswa UGM Yogyakarta, dengan satu buah tema peran alumnus Al-Fatah Lampung di acara Pulang Kampung 2014. Semoga ini menjadikan satu informasi dan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.